الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حديث terakhir di bab 20 ini hadis riwayat Imam Ahmad. Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wali Ahmad bi sanadin jayyidin, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid. Ani bin Mas'udin dari Ibnu Mas'ud marfu'an, secara marfu', artinya secara marfu' ini ucapan Ibnu Mas'ud. Namun hal ini disandarkan kepada Nabi karena Ibnu Mas'ud tidak mungkin mengucapkan hal ini berdasarkan ijtihadnya, karena ini adalah perkara yang ghaib atau perkara hukum, ya, perkara hukum mengenai, ya, seburuk-buruk makhluk dan perkara tauhid lagi di situ. Maka ini marfu, disandarkan kepada Nabi. Artinya Abdullah bin Mas'ud tidak mungkin mengatakan sesuatu hal yang berkaitan dengan itu semua dari kantong pribadi beliau, dengan pendapat pribadi beliau, tidak mungkin. Pasti itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inna min syirarin nas may yudrikuhumul sa'atu wa hum ahya. Sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia ialah yang man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya, yang mereka berjumpa dengan hari kiamat dalam keadaan mereka hidup. Artinya saat kiamat tiba mereka masih hidup. Itu seburuk-buruk makhluk. Karena waktu itu yang tersisa hanyalah orang-orang kafir. Tidak tersisa seorang mukmin sedikit pun. Karena menjelang tanda-tanda hari kiamat yang paling besar, yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat, sebelum itu kaum mukminin sudah Allah wafatkan semua. Al-Qur'an sudah diangkat secara maknawi dan hakiki. Mushafnya diangkat maupun secara maknawi, orang-orang yang hafal Quran pun juga sudah enggak ada. Dan orang-orang yang beriman Allah matikan dengan Allah kirimkan angin sehingga orang-orang yang beriman mati semua. Barulah terbit matahari dari sebelah barat, di situ sudah tertutup pintu taubat, tidak ada lagi seorang yang beriman pada Allah di saat itu. Saat itulah menjelang hari kiamat tiba. Ya. Nah, maka jangan khawatir kalau ada dongeng, celotehan orang-orang yang mengatakan sebentar lagi hari kiamat tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 udah lewat 9 tahun ya. Udah lewat nyari kiamat, gak mungkin. Kenapa demikian? Para ulama masih ada, orang-orang soleh masih ada, orang-orang beriman masih ada, masjid-masjid masih ramai, wanita-wanita masih berhijab, ya. Al-Quran masih dilantunkan, ditilawahkan oleh kaum muslimin. Anak-anak kaum muslimin masih belajar Iqra di TPA, belajar juz 30 di sekolah-sekolah. Pondok-pondok tahfidz masih ada, pesantren masih ada. Kaum muslimin masih menjalankan agama. Tidak ada hari kiamat saat itu. Kapan hari kiamat itu tiba? Yaitu ketika sudah tidak ada orang-orang beriman dan tersisa orang-orang kafir yang paling durjana. Orang-orang kafir yang paling durjana. Artinya kualitas kafir yang hidup saat ini, belum terjadi hari kiamat saat ini, dengan orang kafir yang hidup di hari kiamat tiba, itu kualitas lebih buruk, lebih jahat. Yaitu orang-orang kafir yang di saat kiamat tiba. Orang-orang kafir zaman sekarang, iya benar mereka ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk, betul. Ya, namun yang nanti di hari kiamat sudah mereka kafir karena seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk mereka kafir, dan seburuk-buruk makhluk juga karena mereka masih hidup ketika hari kiamat tiba. Bisa dipahami sini, Pak? Ya, ini seburuk-buruk makhluk. Siapa lagi seburuk-buruk makhluk? Kata Abdul bin Mas'ud, "Walladzina yattakhiduna al-qubura masajida." Dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid tempat ibadah. Nah, ini adalah seburuk-buruk makhluk. Syahidnya di sini yang mana? Itu yang kedua. Walladzina yattakhiduna al-qubura masajida. Dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini syahidnya. Dan Nabi SAW menyebutkan hal ini bergandengan dengan kelompok dari jenis yang pertama, yaitu yang hari kiamat tiba mereka masih hidup. Maka ini menunjukkan bahwa menjadikan kuburan, baik kuburan orang soleh, orang salah, kuburan orang gila, kuburan wali, kuburan sunan, kuburan apapun, maupun kuburan yang gak ada isinya. Loh, memangnya ada gak ada isinya? Iya ada. Syekh Shalih Al-Fauzan ya, di syarah Tajrid Tauhid Al-Mufid, syarahnya Al-Maqrizi ya, atau Tajrid Tauhidnya Al-Maqrizi, Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan di antara bisnis orang-orang yang demikian itu, yaitu membuat kuburan palsu dengan mengatasnamakan ini kuburan waliullah. Padahal enggak ada itu wali di situ. Bisa di cuman kuburan kucing. Tahu dari mana dia? Cuman ditulis saja ini waliullah, wali fulan. Sehingga dia nanti bertindak sebagai kuncen, juru kunci. Maka siapa saja yang mau berziarah, maka di situ ada fulusnya. Mungkin teman-teman di sini ya, kalau yang pernah alumni wisata-wisata religi, ziarah-ziarah ke makam wali dan seterusnya itu, mungkin pernah tahu itu. Jangankan di Indonesia ini, di negeri Arab sana, saya pernah ke Jordania. Di Jordania itu tiba-tiba diajak sama pihak travel, padahal waktu saya jadi pimpinan atau pembimbing. Ya, pembimbing jamaah, tapi di bawah travel gitu. Travel kerjasama sama travel di Jordan. Tiba-tiba dibawa ke makam wali dan mengatasnamakan makam Nabi Syuaib. Mana ada Nabi Syuaib makamnya diketahui? Ya, kata para ulama, makam Nabi yang diketahui hanya makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dikutip oleh Syekh Shalih Fauzan di Ya'anul Mustafid. Enggak ada itu. Enggak ada yang namanya makam para nabi selain makam Rasulullah SAW diketahui. Nah, tiba-tiba dibawa ke situ, ke kuburan, ziarah. Dan kita sudah memperingatkan jemaah kita, jangan ikut-ikutan. Dan kita lihat mereka itu kuncen-kuncennya ya. Setelah mereka ngajarin doa-doa dan mereka menganjurkan agar memberikan sumbangan ke sunduk. Ayo, sumbang ini, sumbang. Dan ternyata mereka hidup dari situ. Nah, Allah musta'an. Contoh yang lain, gak usah jauh-jauh, di Priok sana ada makam yang terkenal siapa? Mbah Priok. Dan ternyata orang-orang Priok asli pun itu masih simpang siur. Mereka mengatakan gak ada kuburan Mbah Priok di situ. Dan siapa Mbah Priok juga gak ada yang tahu jati diri hakikat sebenarnya, apakah dia orang soleh atau enggak. Mereka menyatakan dia tukang bikin Priok. Tahu Priok nasi ya, tukang tempat nanak nasi. Enggak ada hubungannya dengan kewalian, kesolehan, keulamaan, kiai, enggak ada hubungannya. Cuma dia tukang bikin Priok di situ. Dipanggil Mbah Priok. Ketika dia mati dikuburkan. Ada yang mengatakan bahkan kuburannya bukan di situ. Kuburannya tempat lain. Subhanallah. Kuburannya aja masih diperselisihkan di mana dan diperselisihkan siapa yang ada di dalam kubur itu. Apakah ada mayit atau enggak? Ternyata orang-orang setiap hari setiap saat berbondong-bondong ke situ. Bahkan mereka rela mati demi mempertahankan kuburan tersebut. Ingat kejadian 2009 atau 2010. Ya, ketika Pemprov DKI hendak melebarkan perluasan pelabuhan dan terkena makam Mbah Priok, mereka semua membela, rela mati sehingga banyak aparat, apakah polisi atau Satpol PP ya, terbunuh di situ. Ya, oleh siapa? Oleh para pembelanya. Ya. Ada juga enggak tahu siapa. Ya. Enggak tahu, masih simpang siur. Nah, ini ya. Tabarakallah fik. Dan ternyata makam di situ sebagaimana kita ketahui, jelas di situ mereka beribadah di situ. Beribadah kepada Allah di kuburan aja itu tercela. Apalagi beribadah kepada penghuni kubur tadi. Beribadah kepada Allah tapi di sisi kuburan dengan keyakinan yang rusak, yaitu apa? kalau berdoa di sini ini makbul. Kalau berdoa di sini khusyuk. Ya iyalah, setan yang enggak datang. Ya, kalau kita doa di masjid setan datang. Kita sholat di masjid setan datang. Sehingga kita terkacaukan pikiran kita. Nah, kalau doa di kuburan, makam-makam wali, makam-makam keramat, setan enggak mau hadir. Biarin, biar dia khusyuk. Ketika khusyuk dia akan merasa, "Oh, ini dia ini." Hah? Ini dia ini, hakikatnya ini. Memberikan kesan buat bagi dia. Sehingga dia menyangka bahwa inilah momen-momen yang paling mendekatkan diri dia kepada Allah, yaitu beribadah di kuburan, bukan di masjid. Makanya kita saksikan saat ini ada orang yang lebih gemar datang ke kuburan orang soleh, kuburan wali, kuburan keramat, ketimbang dia datang ke masjid. Ketimbang dia datang ke masjid. Sahih? Sahih. Dia rela datang safar kemana-mana. Ini makam ini wali ini, makam wali ini, makam wali ini, makam wali ini. Sementara masjid dekat rumah dia, dia gak datangin setiap azan berkumandang. Namun dia lebih suka datengin kuburan makam wali ini, makam wali di luar kota tentunya. Bahkan ada yang di luar negeri, kalau dia punya kemampuan finansial, dia datang juga ke situ. Ya. Dan di makam-makam wali di daerah kita ini, itu betapa banyak peziarah-peziarah itu ternyata ada yang berasal dari Malaysia. Berasal dari mana? Malaysia. Kenapa? Punya keyakinan beribadah di sisi kuburan keramat tadi mustajab, khusyuk, menghadirkan khudu', ya, bagaimana sikap rasa tunduk, takut kepada Allah, khusyuk yang totalitas ketika berdoa, bersolat, beribadah di sisi kuburan tadi. Ya, setan gak mau hadir. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dan ternyata di sini digandengkan dengan orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat tiba, yaitu orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah ini. Ya, dan ini diperparah lagi dengan banyaknya du'at ila Abu Abi Jahannam, yaitu para dai-dai yang memang menganjurkan, mengajarkan para peziarah tadi untuk gemar berziarah ke makam-makam keramat. Ya. Dan mereka mengatakan ini bagian dari cinta orang-orang soleh. Siapa yang tidak cinta kepada orang soleh? Siapa yang tidak cinta kepada para aulia? Semua cinta. Namun bentuk penerapan cinta kepada orang soleh bukan demikian. Lihat para sahabat Rasulullah SAW. Siapa yang lebih mengklaim cinta dia melebihi cinta sahabat kepada Rasulullah? Cinta dia kepada Rasulullah melebihi cinta sahabat kepada Rasulullah. Gak ada. Semuanya gak ada yang terbukti. Para sahabatlah yang terbukti secara nyata, real, mewujudkan cinta mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjadi tameng-tameng hidup Nabi dalam berbagai jihad. Mereka menolong Nabi sehingga kaum Madinah disebut kaum Ansor. Penolong orang-orang muhajirin rela terusir dari tanah kelahiran mereka di Mekah. Terusir dari Mekah, tanah kelahiran mereka. Meninggalkan keluarga mereka, harta benda mereka. Untuk menuju kota yang asing bagi mereka. Yang gak pernah mereka datangi. Jauh lagi, berjalan kaki lagi. Demi mengikuti Rasulullah SAW. Siapa coba yang lebih mengklaim, "Oh, saya cinta pada Nabi." Gak ada. Para sahabatlah yang terbukti nyata cinta kepada Nabi. Ketika Nabi SAW wafat, tidak ada para sahabat yang gemar berziarah ke makam Nabi. Gak ada. Gak ada itu. Coba mau gimana berziarah makam Nabi, orang di makam Nabi itu ada rumah Aisyah, istri Nabi. Coba gimana, coba. Gak ada. Sahabat gak ada itu. Kenapa demikian? Karena mereka paham dengan sepaham-pahamnya bahwa beribadah kepada Allah tidak di kuburan. Ya. Bisa dipahami sini? Boleh ibadah di situ, yaitu dalam dua hal. Mengingat kematian, ibadah. Mengingat kematian itu adalah ibadah. Mengingat akhirat itu adalah ibadah. Dan satu lagi apa? Mendoakan si mayit. Mendoakan si penghuni kubur. Ya sudah, itu aja. Tidak ada yang lain. Ya. Atau kalau mau datang deh pada hal-hal yang mubah. Ya, misalkan dia merapikan kuburannya, kalau memang kuburannya itu sudah hancur atau longsor atau yang lain-lain semisal dengan itu. Ah, ini yang perlu diperhatikan di sini. Terus para kuburion itu menyikapi hadis-hadis ini gimana? Kan banyak tuh. La'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, ya gitu ya. Terus hadis ini. Walladzina yattakhiduna al-qubura masajida. Ini seburuk-buruk makhluk. Gimana kata mereka? Kata mereka, maksud dari menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu terlarang, kata mereka, karena ya, khawatir akan kuburannya rusak. Kalau tidak khawatir kuburannya rusak, gak apa-apa. Ini ngaco. Ya. Ngaco. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Ini hal-hal yang dahsyat kayak begini. Ya. Atau kata mereka, ya, larangan sholat di kuburan karena kuburan itu dikhawatirkan terkena najis, kata mereka. Ini memang ada ditulis sama ya, dai-dai mereka demikian. Takhrij ya. Kenapa ini apa ilahnya ini sebabnya hadis-hadis kayak begini muncul, kata mereka. Nah, ini karena kalau sholat di kuburan zaman dulu dikhawatirkan kuburannya rusak. Orang Yahudi Nasrani dilaknat menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah karena mereka merusak kuburannya, kata mereka. Kalau kuburannya dijaga, enggak dilaknat, kata mereka. Ya, pakai kaidah dia tuh. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Oh, jamaahnya semakin Hukum itu berkutat dengan sebabnya. Apakah ada sebabnya atau enggak ada sebabnya? Kalau ada sebabnya, berlaku hukum. Enggak ada sebabnya, enggak berlaku hukum. Pakai kaidah fikih. Oh iya. Jamaahnya manggut-manggut. Iya juga ya. Ya, ini kan hadis-hadis sahih riwayat Imam Ahmad, yang sebelumnya bahkan riwayat Bukhari. Ya, mengenai dilaknatnya orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nah, kata mereka, "Oh, itu ada ilatnya." Karena nanti dikhawatirkan di zaman dulu, kata mereka, orang-orang kalau sholat, berdoa, berziarah rame-rame di sisi kubur, kuburannya jadi rusak. Kalau sekarang, kalau sekarang udah ada semen, dia lupa apa. Bikin semen kayak gitu udah ada zaman Firaun. Udah ada tuh zaman Firaun, piramid-piramid kayak begitu. Ya. Bahkan Firaun menyuruh perdana menterinya Haman. Ya Haman ibni li sorha lali ablukul asbab. Buatkan untukku bangunan yang tinggi. Bangunan yang tinggi. Asbabas samawat. Sampai menjulang ke langit. Fa'at toliu ila ilahi Musa. Supaya saya bisa menoleh. Melihat Tuhannya Musa. Saya mau lihat di langit ada Tuhan apa enggak. Wa innilah azunnuhu kadhiba. Dan saya sudah duga. Musa itu pasti dusta. Ya. Jadi Fir'aun pengen lihat di atas langit itu ada Tuhan apa enggak. Tahu dari mana Firaun kayak begini? Dari Musa. Kenapa? Karena Firaun mengatakan wa innila adunuhu kadhiba, dan saya sudah sangka, sudah duga sih Musa ini dusta. Nah, yang di sini Firaun minta kepada Haman bikin bangunan yang tinggi. Artinya bangunan yang tinggi-tinggi itu udah dari dulu. Kenapa kalau dikatakan zaman dulu kuburannya enggak disemen, enggak dipugar, enggak dikasih kijing? Maka rusak. Kalau sekarang enggak. Tuh dia lupa. Orang-orang terdahulu bukan cuman kuburan dipahat, gunung dipahat. Kaum 'Ad, kaum Samud, gudung dipahat. Kalau orang apa tuh, pemalang apa itu yang pemahat-pemahat? Jepara. Cuman mahat kayu. Orang terdahulu mahat gunung. Gunung dipahat, gimana ceritanya coba? Ya, barakallahu fiik. Ya. Nah, kita baca syarahnya. Syarhul kalimat. Inna min syirarin nas man tudrik man tudrikuhumus saatu wa hum ahya. Di antara seburuk-buruk manusia ialah yang mereka berjumpa dengan hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Ai anna saata la taqumu illa ala syirarin nas. Bahwasanya hari kiamat tidaklah tiba, ya, kecuali kepada seburuk-buruk manusia. Enggak perlu khawatir tanggal 12 bulan 12 ada kiamat itu dusta. Dan itu diantara, ya, mengklaim perkara-perkara yang gaib. Ya, mengklaim mengetahui perkara yang gaib, dan orang yang mengklaim demikian itu layak pantas dinobatkan sebagai taghut. Karena taghut itu salah satu definisinya ialah yang yadai ilmal gaib. Dia mengklaim tahu perkara yang gaib dan dusta. Tidak mungkin. Jangankan hari kiamat, matahari terbit di sebelah barat aja yang belum terjadi hari kiamat, kaum mukmin sudah tidak ada. Allah cabut kaum mukminin nyawa mereka, ya, nyawa-nyawa kaum mukminin Allah cabut dengan Allah kirimkan angin sehingga mati semua kaum mukminin. Mushaf-mushaf pun sudah enggak ada. Majazi dan maknawi, tidak ada lagi mushaf. Kaum mukminin enggak ada. Sisa makhluk-makhluk yang buruk, orang-orang kafir semua. Yang kafirnya di hari kiamat itu kualitas kekafirannya itu lebih geri dibandingkan dengan kualitas kekafiran orang kafir yang zaman sekarang. Ya. Yang zaman sekarang kan belum hari kiamat nih, mereka kafir. Iya, mereka buruk. Namun ada lagi nanti kafirnya. Yaitu yang kafir yang mendapat predikat seburuk-buruk makhluk itu double. Pertama karena mereka kafir, ulaika hum syarrul bariyah kata Allah. Yang kedua karena hari kiamat tiba mereka masih hidup. Inna min syirarin nas man tudrikuhum sa'ah wa hum ahya. Nah itu. Kemudian walladzina yattakhidun al-qubura masajida. Ini poinnya, ini syahidnya di sini. Dan orang-orang yang menjadikan kuburan masajid. Masajid di sini maudi' lil ibadah, tempat ibadah. Ya, apakah sinagog, gereja atau masjid? Karena yang namanya masjid itu adalah tempat ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ju'ilat li al-ard masajidan wa tahura. Ju'ilat li al-ardu masajida wa tahura. Ya. Bumi dijadikan untuk oleh Allah sebagai masjid, tempat ibadah, dan tahura, tempat bersuci. Semua kecuali kamar mandi, kandang unta, nah itu. Dan pemakaman itu baru enggak boleh. Kemudian kata Syekh, ai min syirarin nas alladziina yabnuuna 'alal qubur mawaadi'a lil ibadati. Dan diantara seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia, yaitu orang-orang yang membangun di atas kuburan tempat-tempat untuk ibadah. Nah ini. Asyarhul Ijmali. Penjelasan global dari hadis ini, kata Syekh Abdullah Al-Qurawi, Hafidhullah Rahimullah Ta'ala, yukhbiruna Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita, fi hadal hadithi, dalam hadis ini, sinfaini min syirarin nasi, dua jenis dari, ya, seburuk-buruk makhluk. Huma alladzina taqumu alaihim as-sa'atu, yaitu orang-orang yang hari kiamat tiba pada mereka. Nauzubillah. Yang kedua alladzina yabnuna 'alal qubur mawadi'a lil ibadati. Nah, yang kedua orang-orang yang menjadikan mawadi', ya, tempat-tempat ibadah di atas kuburan. Ya. Wa indaha biduni binain, walaupun di sisi kuburan itu biduni binain, tanpa ada bangunan, tanpa ada bangunan sekalipun, namun ketika mereka memanfaatkan kuburan tersebut sebagai area untuk ibadah dengan keyakinan di situ lebih mendatangkan khusyuan, kekhuduan, atau meyakini di situ lebih makbul dan seterusnya dari keyakinan-keyakinan khurafat mereka, walaupun masjidnya tidak ada bangunan sekalipun, maka mereka dikategorikan digolongkan sebagai orang yang terkena hadis ini, yaitu inna min syirorin nas, ya, sesungguhnya seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia. Wadzalika lamma yatarattabu lim wadzalika, yang demikian itu lima yatarattabu ala ittikhadil quburi masajida min ta'zimi ashabil qubur wa taqdisihim wa tabarruki biturbatihim, ya. Yang demikian itu karena mengakibatkan dari menjadikan kuburan sebagai masajid, sebagai tempat ibadah, ya, mengakibatkan apa? Ta'zimi ashabil qubur, adanya pengagungan terhadap penghuni kubur tadi. Wa taqdisihim, dan mensucikan mereka. Ya, wa tabarruki biturbatihim, dan bertabaruk dengan tanah kuburannya. Ya, dengan tanah kuburannya. Makam Gus Dur katanya sampai hari ini tanahnya itu baru terus. Kenapa demikian? Karena orang datang ngambil tanahnya, ngambil tanah. Buat apa? Ngalap berkah, bertabaruk. Sehingga tanahnya baru lagi ada orang datang ngambil tanahnya, ngalap berkah. Kuburan siapa itu? Gus Dur. Hah? Allah musta'an. Ya. Mana lagi tadi? Hah? Alladzi la yumkinu an taqbalahu alfitratu as-salimatu. Yang ini enggak mungkin diterima oleh fitrah yang salimah. Artinya fitrah kita ini sudah Allah berikan kepada kita fitrah yang salimah, yang waras. Itu enggak mungkin nerima keyakinan kayak gitu. Mengambil tanah kuburan dengan tujuan ngalap berkah. Kuburan Gus Dur sampai hari ini katanya, ini Said Agil Sirot sendiri yang ngomong, sampai hari ini, ya, sampai hari ini tanahnya itu baru terus. Karena datang peziarah ngambil tanahnya, ngalap berkah. Terus, makanya Said Agil Sirot itu, ya, ini dalam rangka bergurau dia, mengolok-ngolok. Gus Dur sampai hari ini enggak pernah tanya, belum ditanya oleh malaikatmu, karena akhir belum ditanya sama Rabbuka. Karena kan kalau ditanya nanti setelah pergi, ya, keluarganya. Setelah pergi peziarah, karena peziarah datang terus 24 jam. Jadi enggak ditanya-tanya. Hah? Subhanallah. Dalam riwayat yang lain enggak perlu ditanya. Rasul masih di situ, sahabat masih di situ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu as-sabat fa innahul an yus'alu. Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian ini dan mohonkanlah kepada Allah agar dia diberikan as-sabat, keteguhan, kekokohan, kekuatan, karena saat ini dia sedang ditanya. Ya, dia sedang ditanya. Tapi barakallahu fiik. Itu tentunya, ya, Said Agil itu dalam rangka kayak tadi lah kebiasaan dia. Ya. Ngolok-ngolok. Ya. Dan dalam rangka membanggakan tokohnya. Tokohnya. Dan ini juga yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di Syarah Al-Qaidul Arba. Ketika di kaidah keempat Al-Qaidul Arba, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan apa? Bahwasanya kesyirikan musyrikin zaman sekarang, zaman Syekh 200 tahun silam, apalagi Syekh tahu zaman kesyirikan zaman milenial, lebih variatif lagi, lebih inovatif lagi, ya, lebih update, lebih grace. Di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mungkin gak ada makhluk yang model-model kayak si Armando, Abu Janda. Nah, sekarang muncul kayak gitu. Nah, siapa lagi namanya? Aduh, Denis Siregar. Ya. Nah, ya, di zaman Syekh mengatakan, musyrikin Quraisy kesyirikan, musyrikin zaman sekarang, di zaman beliau, itu kesyirikannya lebih parah dibanding dengan musyrikin Quraisy. Ya. Salah satu sebabnya apa? Sebabnya musyrikin Quraisy menjadikan sesembahan selain Allah, yang mereka pun juga menjadikan sesembahan selain Allah tadi sebagai wasilah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah orang-orang soleh atau benda-benda mati. Benda-benda mati yang tidak bermaksiat. Maka mereka jadikan sebagai makhluk, ma'bud selain Allah, sembahan selain Allah. Apakah orang soleh yang telah mati atau benda-benda mati yang enggak maksiat? Kayu, batu, pohon. Kayu, batu, pohon maksiat enggak? Enggak. Adapun orang zaman sekarang, mereka menjadikan apa? Sebagai sesembahan selain Allah. Makhluk-makhluk yang durjana, yang maksiat, bahkan yang kufur. Di Cirebon, kuburan Syekh Siti Jenar sampai hari ini diziarahi oleh para peziarah. Ramai, enggak pernah berhenti. Paginya kayak pasar, malamnya kayak pasar, siangnya kayak pasar, sorenya kayak pasar. Di luar bulan Ramadan kayak pasar, di bulan Ramadan apalagi. Kuburan siapa itu? Syekh Siti Jenar, penganut aliran Wahdatul Wujud. Apa itu Wahdatul Wujud? Di alam dunia ini cuma satu wujud, wujud Allah. Ada antum, Allah, Allah, Allah, Allah, semuanya Allah. Apa istilah Jawanya? Manunggaling kaula gusti. Apa artinya? Menyatunya makhluk dan saya enggak bisa bahasa Jawa karena belum punya istri orang Jawa. Ya, Pak Imam jangan itu dong, jangan merasa tersaingi. Ya, mana lagi tadi? Wala yujizuhu man fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Dan orang yang punya di kalbunya walaupun sebesar biji zarrah, sesuatu yang paling kecil keimanan sekalipun, dia punya iman dengan sesuatu yang paling kecil sekalipun, itu enggak akan membolehkan hal ini. Membolehkan hal apa? Yaitu kuburan keramat dingalap berkahi sehingga diambil tanahnya dan seterusnya. Ya. Salat di situ. Li'annahu tahrifun lil kalimi an mawadi'ihi. Karena itu berarti penyimpangan dari kalim, yaitu dari nas-nas Al-Quran, redaksi-redaksi hadis, ditahrif, diselewengkan dari tempat semestinya. Ya. Dan ini juga bentuk penentangan terhadap nusus as-sahihah, nas-nas yang sahih minal kitab wa sunnah al-mutahharah, yang disucikan. Nah, ini. Ini bentuk kebohongan terhadap nas-nas ini. Sebagaimana mereka tadi apa? Ketika mereka disodorkan kepada mereka hadis-hadis tentang larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai masjid, ya, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la'anallahu al-yahud wa nasara itakhadhu qubura anbihi masajid, ala inni anhaakum an dzalik, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Kemudian hadis ini, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Walladzina yattakhidun al-qubura masajida. Apa kata mereka? Oh, itu sebabnya karena zaman dahulu orang-orang kalau ibadah di kuburan bikin kuburannya hancur, kata mereka. Kalau sekarang enggak. Oh, sekarang enggak. Dan mereka membawakan kisah-kisah palsu. Ya. Kisah-kisah yang riwayatnya lemah, yang katanya Imam Syafi'i lah ngalap berkah di kuburan Imam Abu Hanifah. Ya, enggak demikian. Ya, generasi terbaik, apakah dari kalangan sahabat, tabiin, tabi tabiin, tidak melakukan hal ini. Kalau diantara ulama-ulama mereka mungkin ada, ya mungkin ada. Ya, mungkin ada ya, ulama-ulama mereka. Namun yang jadi acuan bukan ulama-ulama mereka, karena ulama-ulama mereka tidak dapat garansi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebaik-baik manusia. Yang dapat garansi sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah tiga manusia yang beriman, yang soleh, di atas ya akidah yang benar sunnah Rasulullah SAW, yaitu di periode sahabat tabiin dan tabiut tabiin. Khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka lagi. Al fawaidu, beberapa faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, kata Syekh Abdullah Al-Qarawi. Ya. Al-awwal, yang pertama, mu'jizatun li Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu waqa'a ma akhbara bihi min bina'il masajidi 'alal qubur. Mu'jizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana haitsu waqa'a, terjadilah ma akhbara bihi, apa yang beliau kabarkan, min bina'il masajid 'alal qubur. Yaitu dengan dijadikannya ya masjid-masjid, dengan dibangun masjid tempat ibadah di atas kuburan. Ya, ini terjadi. Dan kuburan betul-betul dijadikan sebagai tempat ibadah dengan dibikin kubah dan seterusnya. Ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, itu bahkan terjadi bukan di masa sahabat, bukan di masa tabi'in, bukan di masa tabi'ut tabi'in. Di masa kapan? Di abad keempat, ketika kaum sufi ikut-ikutan orang Syiah. Atau di abad keempat, ketika orang-orang Syiah Fatimiyah yang ada di daerah Maghrib sana, daerah Afrika sana, ya, Afrika Utara sana, mereka membuat kuburan-kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah. Ini orang Syiah yang pertama kali. Kemudian orang-orang Syiah ini mewarisi keyakinan jelek mereka tadi kepada kaum Sufi. Kaum Sufi. Sehingga kaum Sufi yang mewarisi dari Syiah kebiasaan hal itu. Dan kita lihat memang dua golongan ini aja nih, ya, dalam tubuh umat yang mereka mengklaim sebagai kaum muslimin, bagian dari kaum muslimin, dua ini aja yang getol ya, soal urusan tabaruk, ngalap berkah kepada kuburan keramat, apakah Syiah Rafidah atau kaum Sufi ya. Syed Agil Sirot pun mengakui bahwa kesamaan antara organisasi yang dia pimpin, ormas yang dia pimpin dengan Syiah, adalah dalam hal maulid, dalam hal apa lagi, dalam hal menjadikan kuburan sebagai wasilah untuk menghubungkan diri dengan Allah, kuburan-kuburan keramat ya. Ini kesamaan. Tabarakallahu fik. Nah, dan apa yang dikabarkan oleh Nabi ini mukjizat, bukan ramalan, bukan prediksi. Jadi memang pasti terjadi. Maka keliru ya kalau ketika Nabi SAW mengabarkan sesuatu hal yang akan terjadi di masa mendatang, kemudian terjadi dan dikatakan tepat prediksi Nabi, tepat ramalan Nabi. Enggak demikian. Prediksi, emangnya komentator bola apa yang terjadi di babak kedua? Ramalan, emangnya dukun? Enggak ada. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan akan terjadi di masa mendatang ketika beliau masih hidup, beliau bersabda demikian, dan ternyata setelah beliau wafat terjadi, itu bukan di atas prediksi hitung-hitungan, bukan di atas apalagi ini naudzubillah lara apa ramalan, bukan. Tapi itulah mukjizat. Memang itulah apa yang beliau sabdakan, berarti wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Ya. Bisa dipahami sini ya. Bukan ramalan, bukan prediksi, bukan tebak-tebakan. Ini memang mukjizat. Nabi SAW mengatakan, "Man ya'ish minkum ba'di fasyara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup di antara kalian setelah wafatku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Terjadi enggak? Terjadi. Sayati lana zamanun. Ya. La yubalil mar'u bima akhadhal mal, amin halal amin haram. Akan datang nanti kepada manusia suatu zaman di mana orang-orang enggak peduli lagi dari mana dia dapat duit, apakah dari yang halal atau yang dari yang haram. Yang haram aja susah, apalagi yang halal, kata mereka. Terjadi enggak? Terjadi. Enggak peduli lagi orang-orang dari mana dia dapat harta, enggak peduli. Pokoknya dapat. Mau yang syubhat kek, jangankan yang syubhat, yang jelas-jelas haram aja disikat. Apalagi yang syubhat. Ya. Yang jelas-jelas haram aja disikat. Nah. Allahu musta'an. Terjadi enggak? Terjadi. Ya. Terjadi. Berarti itu apa? Mukjizat, bukan prediksi, bukan ramalan, namun adalah mukjizat. Baik. Asani yang kedua, annasa'ata la taqumu 'ala mu'min. Nah, yang kedua faedahnya, hari kiamat itu tidak terjadi pada kaum mukmin. Memang enggak perlu khawatir atas ya ramalan-ramalan para dukun, para togut yang mengklaim tahu ilmu gaib akan terjadi kiamat tanggal sekian sekian. Enggak mungkin. Kaum mukminin masih hidup banyak, ulama masih banyak. Para santri masih banyak yang belajar agama secara takhusus di pondok. Kaum muslimah masih banyak yang beriman, bercadar, berjenggot mah paripin. Nah, kaum muslimah yang pakai hijab, bercadar. Masjid-masjid masih berkumandang azan. Anak-anak kaum muslimin masih ikut TPA, baca Iqra, ngapalin juz 30. Al-Quran masih ada. Ya, jangankan hari kiamat. Matahari terbit di sebelah barat aja, kaum mukminin itu udah gak ada. Tiba-tiba langsung kiamat, matahari terbit sebelah barat aja belum, turunnya Isa belum, Dajjal belum. Sebagian mentafsirkan Dajjal itu bukan ya zatnya Dajjal, orang yang mata satu, bukan. Dajjal itu apa? Kan mata satu tuh, tipi-tipi kaum muslimin di rumah kaum muslimin matanya satu tuh, orang-orang ngikutin Dajjal, ngikutin TV. Ini apa kayak gini lagi? Tafsir cok gali cok. Saya pernah dengar ceramah kayak begitu. Sakit kuping saya kan. Aduh, apaan lagi? Dajjal ya, Dajjal bukan. Ya secara hissi, memang orang ada orang yang matanya satu. Ya, nanti akan dibunuh oleh siapa? Nabi Isa. Kalau Dajjal disimbolkan TV itu Dajjal, Nabi Isa gimana nombaknya? Memangnya kita gak percaya sama riwayat Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal? Ya. Percaya gak? Percaya. Ya, Dajjal itu memang real. Ya. Ya. Tapi barakallahu fik. Mana lagi tadi? Isbatu qiyamis sa'ah. Yang ketiga yaitu ditetapkannya terjadinya hari kiamat. Tegaknya kiamat. Rabi yang keempat, tahrimu bina'il masajid 'alal qubur awi sholati indaha biduni bina'in li'anna masjida ismun lamma yusjadu fihi walau lam yakun fihi bina'un. Yang keempat, diharamkannya membangun bangunan masjid tempat ibadah di atas kuburan atau sholat di sisi kuburan walaupun tanpa ada bangunan di atas kuburan tadi atau di sekitar kuburan tadi, karena yang namanya masjid adalah nama yang diperuntukkan tatkala tempat tersebut yusjadu fihi, ya, dijadikan tempat sujud di situ, ada yang beribadah di situ. Makanya Nabi sabdakan, ya, la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu quburu anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Apakah Yahudi Nasrani menjadikan masjid ke masjid Al-Furqan ini? Ke masjid Istiqlal? Ke masjidil Haram? Bukan. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, yaitu dengan jadikan tempat ibadah. Apakah itu namanya gereja? Atau sinagog? Ya? Atau kuil? Atau yang semisalnya. Bisa dipahami sini ya. Nah, munasabatul hadis lil bab. Apa sih korelasi hadis ini dengan bab? Babnya itu bab maja'a minat taqlid fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin shalih fa kaifa idza 'abadah. Bab keterangan tentang sikap keras Nabi terhadap orang yang beribadah pada Allah di sisi kuburan orang soleh. Nah, lantas bagaimana dengan orang yang memang beribadah kepada ya orang soleh tersebut? Nah, ini lebih-lebih lagi ini mengerikannya. Ya. Nah, kata Syekh Abdullah Al-Qurawi, haitsu dalal haditsu 'ala tahrimi bina'il masajidi 'ala al-quburi was-salati indaha fa kaifa biman 'abada ashabaha. Hadis ini menunjukkan ya, akan keharaman menjadikan masjid sebagai kuburan, ya, atau menjadi apa namanya diharamkannya membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan dan sholat di sisi kuburan tadi. Lantas bagaimana dengan orang yang memang beribadah kepada penghuni kubur tadi? Kita ibadah pada Allah namun di sisi kuburan, ini enggak boleh. Bid'ah. Yang kedua, ini jadi wasilah menuju syirik akbar, peribadatan kepada penghuni kubur tadi. Yang berikutnya, ini jadi fitnah buat diri dia dan orang lain. Orang lain akan menyangka, oh enggak apa-apa kok si fulan aja tuh ya, beribadahnya di sisi kuburan. Ini rusak nanti. Munasabatul hadis li tauhid, apa korelasi hadis ini dengan tauhid? Haitsu wasafa al hadisu muttakhidi al masajidi ala al quburi bi syirarin nas. Di mana hadis ini mensifati orang-orang yang menjadikan masjid sebagai ya, menjadikan masjid di atas kuburan, menjadikan masjid yaitu tempat-tempat ibadah di atas kuburan, disifati dalam hadis ini sebagai apa? Bi syirarin nas, seburuk-buruk manusia. Wadari kalimah fihi minat ta'zim li ashabiha. Yang demikian itu karena ada bentuk pengagungan kepada penghuni kubur tadi. Ya, wa ta'zimu naw'un minal ibadati. Dan yang namanya pengagungan adalah salah satu bentuk ibadah. Wa sarful ibadah li ghairillah syirkun. Dan mengalihkan atau memalingkan ibadah kepada selain Allah, ditujukan untuk selain Allah, itu adalah kesyirikan. Ya, mulahadhatun. Nah, ini yang perlu diperhatikan dari catatan. Al-jam'u baina hadzal hadisi wa baina hadisi Tsauban ayyufassara qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadisi Tsauban hatta ya'tiya amrullah. Ya, bi mautit ta'ifatil mansurati wa inqiradiha. Ya, fa yuza ya. Fa yazula at-ta'arudu wa yakunu al-ma'na lan yukhzalu madamu maujudina. Ya. Al-jam'u mengkompromikan hadal hadis baina antara hadis ini ya dengan hadis Tsauban. Hadis Tsauban itu apa? Ya, hadis Tsauban itu apa namanya? Akan ada nanti ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi. Akan senantiasa ada satu kelompok di kalangan umatku yang mereka terus nampak menang di atas kebenaran. La yaduruhum man khadalahum. Tidak memberikan mudarat pada mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullah. Sehingga datangnya nanti ya perintah Allah, hari kiamat tiba. Ya. Nah, bagaimana dijamak, dikorelasikan, ya, dikompromikan dengan hadis ini an yufassara qauluhu, yaitu sabda Nabi SAW dalam hadis Tsauban itu ditafsirkan hatta ya'tiya amrullah bi mautit ta'ifatil mansur, dengan dimatikannya kelompok yang ditolong tadi. Kan kata Nabi la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada sebuah kelompok dari kalangan umatku yang mereka menang. Ya, sampai datang nanti perintah Allah, itu keputusan Allah, hari kiamat tiba. Ya. Apakah di hari kiamat tiba menjelang itu, menjelang hari kiamat tiga, Thaifah Mansurah itu masih hidup sehingga pas hari kiamat tiba mereka udah mati. Ya, berarti mereka nanti bentar lagi hari kiamat tiba baru mati. Apakah demikian pemahamannya? Tidak. Ya, gimana mentafsirkannya kata Syekh Al-Qarawi? Bi mautit Thaifati Al-Mansurah wa inqiradiha. Yaitu dengan kematian kelompok yang tertolong tadi dan musnahnya. Ya. Fayazula at-ta'arudu. Maka hilanglah ya, ta'arud, kontradiksi antara hadis ini dengan hadis Tsauban. Wa yakunul makna lan yukhdalu madamu maujudin. Mereka lan yukhdalu, tidak dicampakkan selama mereka masih eksis, masih ada. Ya. Itu lihat sebelum terakhir. Dibawakan oleh Syekh Abdul Qarawi, mulahadhatun lagi, catatan ahkamul kubur arbaatun, itu ya. Hukum-hukum terkait kuburan ada empat. Al-awwal, yang pertama, ziaratul rijal laha biduni safarin. Wa hadha mustahabbun li'annaha yudzakkiru bil akhirah. yaitu kaum pria ziarah kubur tanpa perlu safar. Tanpa perlu safar, yang safarnya itu menyengaja untuk ziarah kubur. Enggak boleh. Ya. Tapi mau ziarah kubur, ziarah aja. Enggak boleh yang kita menyengaja safar untuk ziarah kubur, enggak boleh. Kalau kita mau menyengaja untuk ya menggapai keberkahan dengan safar kita, itu hanya dibolehkan di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. La tusaddu rihal illa ila salasi masjid. Ya, enggak boleh kita ini berpergian dalam rangka capek-capekan ini ya, kecuali ke 3 masjid aja. Bukan ke kuburan. Ya. Ini mustahab. Li'annaha tudzakkiru bil akhirah. Karena yang demikian itu mengingatkan akhirat. Yang kedua, asani al-bina'u 'alal qubur wa iqadus suruj. Yang kedua, membangun bangunan di atas kuburan dan menyalakan as-suruj, pelita-pelita, lampu-lampu, wahada muharramun. Ini diharamkan, li'annahu wasilatun ila syirki. Karena ini adalah wasilah, jalan menuju kesyirikan. Asalis yang ketiga, doa wasabiha istiqlalan au tawassutan bihim. Wa hadza syirkun akbar li anna du'a'a naw'un minal ibadah wa sarfu li ghairillah syirkun. Ya. Berdoa kepada penghuni kubur istiqlalan, ya. Apakah secara memang tersendiri berdoa kepada dia saja? Bukan kepada, kalau tawassut artinya menjadikan penghuni kubur tadi sebagai penghubung antara dia dengan Allah. Nah, tapi kalau istiqlalan memang berdoa kepada si penghuni kubur tadi. Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, tolong kami, kayak begitu. Ini syirik akbar. Karena inilah karena doa adalah salah satu bentuk atau jenis dari ibadah. Dan memalingkan doa yang merupakan salah satu bentuk ibadah li ghairillah kepada selain Allah adalah syirkun. Syirik-syirik apa? Akbar. Ya. Nah, yang berikutnya, ziaratun nisa' lil kubur wa hadha haram. Ya. Ziarahnya wanita ke kuburan ini diharamkan. Ya. Berdasarkan sabda Nabi, la'anallah zairat al-kubur. Ya, la'anallah zairatil kuburi. Allah melaknat para wanita yang berziarah ke kuburan. Nah, ini memang para ulama khilaf yang apakah wanita mutlak diharamkan ziarah kubur atau yang doyan, yang sering, yang terus-terusan. Ya. Tatimmatun, penyempurna fi aslil matni min kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tatimmatun fi aslil matni, penyempurna di asal matan itu aslinya ya, itu ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Faqad naha anhu fi akhir hayati. Summa innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alah wa salatu indaha min dzalika. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umat untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah di akhir hidup beliau. Kemudian beliau melaknat ya dalam redaksi ini siapa yang melakukannya. Ya. Wassalatu indaha dzalik min dzalik, dan salat di dekat kuburan hukumnya sama kayak begitu. Wa illam yubna masjid. Walaupun tidak dibangun masjid di atas kuburan tadi. Wa huwa ma'na qawlihi, inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khosiya atau makna ucapan beliau. Ini ucapan Aisyah ya, kalau enggak salah pada pertemuan yang dua sebelumnya. Atau ucapan para sahabat, wa khosiya ayyutakhadha masjidan. Kenapa kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumah Aisyah? Karena dikhawatirkan nanti dijadikan sebagai masjid. Ya, dijadikan sebagai masjid. Dan Nabi berdoa kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kuburanku menjadi berhala yang diibadahi. Ya. Wa kullu maudin qusidat as-salatu fi. Belum ya. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabri masjidan. Karena para sahabat tidak pernah membangun ya, masjid di sekitar kubur Nabi. Itu hanya di khalifah siapa? ya, Abdul Malik bin Marwan. Ya, dia yang melakukan perluasan masjid. Ya, perluasan masjid dan terkena hujrah Aisyah, rumah Aisyah. Ya. Tapi itu bukan sahabat. Dan itu pun dibatasin dengan bersekian tembok. Wa kullu maudiin kusidat as-salatu fi, atau setiap tempat yang ditujukan salat di situ. Faqad tukhida masjidan, berarti orang tersebut, berarti tempat tersebut telah dijadikan sebagai masjid. Bal kullu maudiin yusalla fi, bahkan setiap tempat yang dijadikan tempat salat di situ, tusamma masjidan, juga dinamakan sebagai masjid. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat li al-ardu masjidan mutahhura. Bumi dijadikan oleh Allah untukku sebagai masjid dan tempat bersuci. Baik, habis selesai bab ini, nanti kita masuk ke bab berikutnya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.